Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita telah memasuki pembahasan tentang dengan apakah penentuan masuknya bulan suci Ramadan dan keluarnya bulan suci Ramadan. Yang pertama dengan melihat hilal Ramadan ketika untuk menentukan bulan suci Ramadan, dan yang kedua adalah dengan menyempurnakan hitungan bulan Syakban 30 hari ketika pada tanggal 29 Syakban tidak terlihat hilal tersebut. Demikian pula ketika hendak menentukan tanggal 1 Syawal, maka pada tanggal 29 Ramadhan dilakukan ru'yatul hilal. Apabila hilal Syawal nampak, maka jatuhlah tanggal 1 Syawal, dan apabila tidak tampak, maka masih tanggal 30 Ramadhan. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan dasar dari itu semua. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytumuhu fasumu, wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru, fa'in ghumma alaikum faqduru lahu. Muttafaqun alaih. Wa fi lafzin faqduru lahu 30, wa fi lafzin fa'akmilu iddata sya'bana 30. Kita telah membahas beberapa hadis yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala ini, yaitu jika kalian melihat hilal Ramadan, hendaknya kalian melihat, hendaknya kalian berpuasa, dan ketika kalian melihat hilal Syawal, maka hendaknya kalian berhari raya Idul Fitri. Fa in gumma 'alaikum faqdurulah. Kemudian jika kalian terhalang dari melihat hilal Ramadan, maka sempurnakanlah untuknya, yakni bulan Syaban. Demikian pula ketika terhalang melihat hilal Syawal, maka sempurnakanlah hitungan Ramadan menjadi 30 hari. Dalam lafaz lain, faqdurulah, maka sempurnakanlah untuknya 30 hari. Fakdurulah 30, dan dalam riwayat lain, fa'akmilu iddata sya'ban 30, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ala kulli hal, hadis-hadis ini semua telah menjelaskan kepada kita bimbingan syar'i di dalam menentukan masuk dan keluarnya bulan suci Ramadhan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya banyak masail yang terkait dengan permasalahan ini. Namun yang penting nampaknya untuk dibahas adalah bagaimanakah seorang muslim di dalam menyikapi perbedaan mabaligh, khususnya apakah ketika hilal terlihat di suatu negeri, maka berlaku untuk semua negeri yang ada di dunia ini, ataukah masing-masing sesuai dengan pemerintahnya, ataukah sesuai dengan matla' tempat munculnya bulan di garis edar tertentu, negara-negara tertentu yang memiliki kemiripan, ataukah bagaimana? Tiga pendapat ini masing-masingnya memiliki sisi yang kuat, namun para masyayikh kita, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, dan masyayikh yang tergabung dalam Hay'ah Kibar Ulama, mereka memberikan bimbingan agar kaum muslimin berpuasa dan berhari raya bersama pemerintahnya masing-masing. Oleh karena itu, bagi kaum muslimin terkhusus Ahlu Sunnah wal Jamaah As-Salafiyin, untuk benar-benar berpegang dengan prinsip ini, prinsip memulai puasa Ramadan dan mengakhirinya bersama pemerintah kaum muslimin. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullahu taala berkata, wa yusamu bi ru'yati 'adlin li hilalihi wa la yuqbalu fi baqiyati ash-shuhuri illa 'adlani. Saum Ramadan tersebut dapat dilakukan dengan terlihatnya hilal Ramadan oleh satu orang yang adil atau dapat dipercaya, dan tidak diterima persaksian melihat hilal tersebut untuk bulan-bulan selain Ramadan kecuali persaksian dua orang yang adil. Permasalahan ini adalah berapakah jumlah orang yang menyaksikan hilal yang kemudian persaksiannya itu bisa dianggap. Maka antara masuknya bulan Ramadan dengan masuknya bulan Syawal berbeda. Masuknya bulan Ramadan cukup dengan persaksian satu orang yang adil yang dapat dipercaya ketika dia bersaksi telah melihat hilal Ramadan. Persaksian satu orang ini apabila dinyatakan diterima persaksiannya oleh pemerintah kaum muslimin, maka bisa digunakan sebagai dasar untuk pemberlakuan puasa Ramadan bagi seluruh masyarakat suatu negeri. Dasarnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tara an-nasul hilal fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa sama wa amara an-nasa bisiyamihi. Kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, orang-orang telah berupaya untuk melihat hilal Ramadan, yakni para sahabat ketika itu. Maka aku kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguh aku telah melihatnya, melihat hilal Ramadan. Fasama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan umat manusia untuk berpuasa Ramadan. Hadis ini sebagai dasar yang kuat yang disebutkan oleh para ulama bahwa persaksian satu orang yang adil untuk masuknya bulan suci Ramadan dapat diterima. Adapun selainnya seperti bulan Syawal dan semisalnya, maka harus persaksian dua orang, harus persaksian dua orang yang adil. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, tabayyana mimma sabaq anna dukhul Ramadan yathbutu bi syahadati wahid. Telah jelas dari apa yang lalu bahwa masuknya bulan Ramadan bisa ditetapkan dengan persaksian satu orang yang adil yang dapat dipercaya dan tidak ada gangguan pada matanya. Dasarnya adalah wa dalilu dzalika hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala tara an-nasu al-hilala fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shama wa amara an-nas bisiyamihi. Kita telah baca hadits ini. Wa hilalu syawal wa ghairihi min asy-syuhur la yathbutu illa bisyahidain. Adapun hilal bulan Syawal dan selain Syawal dari bulan-bulan yang ada tidaklah bisa ditetapkan kecuali dengan persaksian dua orang. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Dan jika telah bersaksi dua orang saksi, maka berpuasalah kalian dan berhari rayalah kalian. Hadis ini menyebutkan persaksian dua orang untuk puasa dan untuk hari raya. Namun terkait dengan puasa dikhususkan oleh hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa dengan berdasarkan apa yang dilihat oleh sahabat Abdullah bin Umar seorang diri dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa berdasarkan persaksian sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala rahimahullahu ta'ala wa yajibu tabyitun niyyati bisiyamil fardhi. Dan wajib untuk menginapkan niat untuk puasa wajib. Dan wajib menginapkan niat untuk puasa wajib. Al-Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwa niat dalam puasa labudda minha wahya syartun lisihatihi. Niat dalam puasa merupakan syarat sahnya puasa. Sebagaimana layaknya ibadah-ibadah selain puasa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat, sungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Masing-masing amalan bergantung pada niatnya. Sehingga amalan puasa juga bergantung pada niat. Kemudian yang kedua, permasalahan tabyitun niyyah. Bagaimanakah menginapkan niat terkait dengan amalan puasa? Di sini ada dua rincian. Rincian yang pertama adalah bahwa menginapkan niat itu wajib untuk puasa fardu, puasa Ramadan ataupun qadha Ramadan atau yang semisalnya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, man lam yubayyit as-siyam qabla thulu'il fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menginapkan niat puasa sebelum terbitnya fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Demikian pula hadis Hafsah radhiyallahu anha marfu'an, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menginapkan niat puasa sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Ini terkait dengan puasa fardu, puasa wajib. Adapun terkait dengan puasa sunnah, insyaallah nanti akan masuk pembahasannya, maka tidak wajib. Tidak wajib sebelum fajar, karena suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, apakah ada makanan yang bisa disantap untuk sarapan pagi? Aisyah mengatakan tidak ada. Maka Rasul mengatakan, idzan ana shaim. Kalau begitu aku berpuasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yubayyid an-niyyah, tidak menginapkan niat puasa sunnah tersebut semenjak sebelum terbitnya fajar. Akan tetapi pada awalnya beliau tidak berniat puasa, bahkan bertanya makanan yang bisa disantap. Setelah tidak ada, barulah beliau berniat untuk berpuasa, dan itu setelah terbitnya fajar. Di sini ada permasalahan ketika wajib untuk tabyidun niyyah. Bagaimanakah prakteknya? Apakah setiap malam? Apakah setiap malam harus memperbaharui niat bahwa berniat untuk berpuasa untuk besoknya, ataukah cukup dengan berniat di awal syahr? Saya berniat walaupun tanpa diucapkan dengan lisan, karena mahalun niyyah fil qalb, tempatnya niat itu di dalam hati dan tidak diucapkan dengan lisan. Rasul SAW tidak pernah mencontohkan pelafatan niat puasa atau yang semisalnya dengan lisannya. Akan tetapi yang beliau lakukan dan dilakukan oleh para sahabatnya adalah tidak melafatkan dengan lisannya. Nah, apakah cukup di awal bulan ataukah bagaimana? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa yang rajih dalam permasalahan ini adalah la yushtaratu fihi at-tatabu', tidak dipersyaratkan dalam hal ini untuk terus menerus. Takfi an-niyyah fi awwalihi, cukuplah niat shaum Ramadan itu di awalnya. Ketika memasuki bulan suci Ramadan, berniat dalam hati tentu untuk melaksanakan siam Ramadan, maka itu sudah cukup terhitung sebagai niat. Takfin niyyah fi awwalihi ma lam yaqta'u 'udhrun fayasta'nifun niyyah. Selama tidak ada uzur, maka niat yang pertama itu sudah cukup. Kecuali jika ada uzur sakit atau yang semisalnya yang memutus hari-hari saumnya dengan makan dan minum dikarenakan sakit misalnya, ataukah dikarenakan safar, maka ketika hendak puasa memulai niat baru untuk melanjutkan siam Ramadannya. Dan tentu sekali lagi an-niyyah mahalluha al-qalb, niat tempatnya adalah dalam hati, tidak diucapkan dengan lisan. Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala beliau menukilkan keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa dengan seseorang melakukan makan dan minum, dengan seseorang melakukan makan dan minum, dalam hal ini adalah sahur, maka secara otomatis dia telah berniat untuk berpuasa. Karena prosesi makan sahur dilakukan tentu karena dia berniat dan berazam untuk berpuasa. Bagaimanakah dengan seseorang yang tertidur sejak setelah tarawih, tertidur hingga terbit fajar, adzan subuh baru bangun, tidak sahur, apakah sah puasanya terkait dengan niat puasa? Maka jawabannya sah. Mengapa? Karena dari awal dia sudah berniat untuk berpuasa. Maka telah terhitung niat puasanya, dan puasa yang dilakukan hukumnya sah. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, wa amman naflu fayajuzu biniyatin minan nahar. Adapun puasa sunnah, maka boleh meniatkannya di siang hari. Tadi telah disinggung hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kemudian bertanya, hal indakum min syai', apakah ada di sisi kalian makanan yang bisa untuk disantap? Aisyah mengatakan, la, tidak ada wahai Rasul. Qala, maka Rasul berkata, fa inni idan sha'im. Maka kalau begitu aku berpuasa. Ini menunjukkan bahwa untuk puasa sunnah, puasa nafil, tidak wajib untuk tabiyyatun niyyah. Atas dasar itu, ketika seseorang yang tadinya tidak berpuasa, tidak berniat berpuasa di malam harinya, kemudian kebetulan hari Senin misalnya, di rumah tidak ada yang dimakan, istri tidak masak, tidak ada makanan misalnya, kebetulan uang pas-pasan juga, sudahlah kalau begitu puasa. Istrinya gimana? Istrinya bilang, kalau begitu saya puasa juga. Maka puasanya sah. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, wal maridu alladhi yatabarraru bis-sawmi wal musafiru lahumal fitru was-siyam. Orang sakit yang membahayakan baginya puasa, dan musafir, bagi keduanya boleh berbuka atau tidak berpuasa, dan boleh juga berpuasa. Qauluhu rahimahullahu ta'ala, wal maridu alladhi yatadarraru bis-sawm, dan orang sakit yang membahayakan baginya puasa. Maksudnya adalah seorang yang kondisinya sakit, dan apabila berpuasa bisa berdampak bagi kesehatannya, maka baginya untuk tidak berpuasa, jika memang puasa itu memudaratkannya. Apakah mengganti di hari lain? Apabila dia terhitung orang yang mempunyai kekuatan dalam hari-harinya, maka dia berkewajiban mengganti puasa di hari lain. Namun apabila dia termasuk orang sakit yang la yurja bur'uhu, tidak diharapkan kesembuhannya menurut perhitungan medis, yang sulit untuk sembuh dan kondisinya sangat memprihatinkan, maka dia mendapatkan udzur tidak berpuasa dan membayar fidyah it'am, ta'am miskin. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, wal maridu ala qismain, orang yang sakit itu ada dua jenis. Yang pertama, man kana maraduhu laziman mustamirran la yurja zawaluhu kasaratan fala yalzamuhu as-sawm. Seorang yang sakitnya itu terus-menerus menyertainya, yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya menurut perhitungan dokter, seperti sakit kanker yang ganas dan yang semisal dengan itu. Fala yalzamuhu as-sawm, tidak wajib baginya untuk berpuasa. Artinya dia tidak berkewajiban untuk berpuasa, namun apakah mengganti di hari lain ataukah memberi fidyah memberi makan kepada seorang miskin, maka jawabannya yang kedua, karena dia tidak ada kemampuan untuk membayarnya dengan puasa. Yang dia mampu adalah membayarnya dengan memberi makan. Maka dia memberi makan satu orang miskin untuk hitungan satu hari. Pemberian makan untuk satu orang miskin mewakili puasa satu hari. Apabila diberikan kepada 30 orang fakir miskin, maka berarti 30 hari. Demikian selanjutnya. Ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua adalah Asani man kana maraduhu tari'an ghairu mai'us min zawalihi kal humma wa shibhiha wa lahu thalathu halat. Yang kedua, seorang yang sakitnya itu datang dan ada kemungkinan bisa sembuh. Ada harapan untuk sembuh dari sakit tersebut, seperti sakit demam dan yang semisalnya. Maka ini ada tiga keadaan, kata beliau. Al-halatul ula, yang pertama adalah alla yashukka alaihi shaum wa la yadurruhu. Sakit tapi ketika berpuasa tidak memberatkan dia, masih mampu untuk berpuasa. Wa la yadurruhu, dan tidak membahayakan dia. Ada orang yang modelnya kan, wah puasa tidak apa-apa, saya kuat puasa, tapi tiba-tiba pingsan. Wah ini berarti yadurruhu. Nah, jenis yang pertama ini puasa tidak memberatkannya dan juga tidak membahayakannya. Sakit ringan, sakit ringan. Maka fayajibu alaihi shaum, wajib bagi dia untuk berpuasa. Li'annahu la udhra lahu. Dia tidak ada udzur untuk tidak berpuasa. Contoh, seorang kena pisau, sakit tangannya. Tapi kalau puasa enggak masalah. Puasa tidak membahayakannya. Maka wajib untuk berpuasa, dia tidak udzur, tidak ada udzur padanya. Dan yang lainnya bisa dikiaskan. Yang lainnya bisa dikiaskan. Kondisi yang kedua, ayyashukka alaihi shaum wa la yadurruhu. Seorang yang sakit, berat sakitnya. Kalau berpuasa lumayan berat ya. Tetapi la yadurruhu, tidak sampai membahayakannya. Memang dalam menahan beban puasa seiring dengan sakit yang dirasakan lumayan berat, tapi tidak sampai memudaratkannya. Fayukrahu lahu as-shaum lima fihi minal udul an rukhsatillahi ta'ala ma'al isqaq 'ala nafsihi. Maka makruh bagi dia berpuasa karena dia tidak mengambil rukhsah yang Allah berikan kepadanya dalam kondisi dia berat untuk melaksanakannya. Berat tetapi tidak memudaratkannya. Nah, ini makruh hukumnya. Al-halat thalitha, yang ketiga adalah ayyadurrahu shaumu fayuhramu alaihi ayyasuma. Ketika dia berpuasa, maka puasa memudaratkannya. Bisa pingsan, bisa sakitnya tambah parah. Fayuhramu alaihi, maka diharamkan bagi dia berpuasa. Syekh menyebutkan berbagai dalil yang menguatkan hal ini. Inilah rincian dari kondisi orang yang sakit di dalam menghadapi siam Ramadan. Tsumma qauluhu rahimahullah wal musafiru. Al musafir, orang musafir dalam bahasa kita adalah seorang yang bepergian. Seorang yang bepergian dan dikatakan musafir, di antara para ulama ada khilaf di dalam menentukan batasan musafir. Ada yang menyebutkan dengan batasan jarak sebagaimana Syekh Al-Fauzan Habibullah Ta'ala, beliau menyebutkan jarak 80 kilo. Ada juga yang menyebutkan dengan batasan uruf, kebiasaan di sebuah masyarakat, kapan seorang itu dinyatakan sebagai musafir. Ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang keumumannya seorang dikatakan sebagai musafir adalah ketika dia keluar dari kotanya dan menuju kota berikutnya atau kota yang lainnya. Ala kulli hal, terlepas dari adanya khilaf dalam permasalahan ini, ketika seorang sebagai musafir dan safarnya dilakukan di bulan suci Ramadan, maka bagaimanakah langkah yang dia lakukan? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berkata, al-musafir ala qismain. Seorang musafir itu ada dua jenis. Ahaduhuma may yaqsudu bi safarihi at-tahayyul 'ala al-fitr, fala yajuzu lahu al-fitr. Seorang yang memaksudkan dengan safarnya itu at-tahayyul. At-tahayyul mensiasati akal-akalan agar tidak puasa. Oh, kok tidak puasa? Saya musafir. Innamal a'mal binniyat. Ya, safar tujuannya bukan karena kepentingan, tetapi agar terlepas dari puasa Ramadan. Dan bagaimana menggantinya di hari lain? Bisa-bisa dia tidak mengganti di bulan Ramadan saja, dia mensiasati syariat dengan cara safar, apalagi di luar bulan suci Ramadan. Maka yang seperti ini, fala yajuzu lahul fitr, tidak boleh bagi dia untuk berbuka. Li'anna at-tahayyul 'ala fara'idillah la yusqituha. Karena upaya mensiasati kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan tidak dapat menjatuhkan kewajiban puasanya. Yang kedua, man la yaqsudu dzalika falahu thalathu halat. Orang yang tidak memaksudkan dengan safarnya at-tahayyul 'ala al-fitr, siasat untuk berbuka, tapi memang murni safar karena suatu urusan, maka ada tiga keadaan. Al-halul ula ayyashukwa alaihi sawm syakwatan syadidah fayuhramu alaihi ayyashum. Seorang musafir yang apabila dia puasa sangat memberatkannya, sangat berat sekali, fayuhramu alaihi, maka diharamkan baginya puasa. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, beliau berpuasa. Sebagian sahabat juga puasa. Penaklukan kota Makkah terjadi di bulan suci Ramadan. Sementara sebagian yang ikut berpuasa benar-benar memudaratkan sahabat tersebut, tidak mampu hakikatnya untuk berpuasa ketika itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar diambil tempat yang berisi air, padahal itu sudah masuk waktu asar. Lalu Nabi SAW meminumnya di hadapan para sahabat. Mereka pun menyaksikan dan beliau SAW mengatakan kepada orang-orang yang memaksakan diri untuk berpuasa dalam kondisi dia sangat tidak mampu, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka adalah para pembangkang, mereka adalah para pembangkang, pelaku maksiat, menyelisih bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-hal tsaniyah, yang kedua, ayyashuqqa alaihi shaum masyaqqah ghair syadidah. Puasa memberatkannya namun tidak terlalu berat, maka makruh baginya untuk berpuasa karena tidak mengambil rukhsah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-halu tsalitsah, kondisi yang ketiga, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, alla yashqa 'alaihi shaum, sama sekali puasa tidak memberatkannya. Fayaf'alul aisara 'alaihi min ash-shaumi wal fitri, maka dia boleh memilih mana yang termudah baginya, apakah berpuasa ataukah tidak berpuasa dalam safarnya. Adapun fatwa dari Lajnah Daimah, mereka mengatakan bahwa yang afdal bagi musafir adalah al-fitr, terkhusus musafir dalam kondisi yang ketiga ini baginya adalah al-fitr, yaitu berbuka. Walaupun jika mau berpuasa boleh, akan tetapi yang lebih utama adalah berbuka. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, wal haid wan nufasa'u yahrumu 'alayhim as-siyam wa 'alayhim al-qada. Wanita yang haid dan nifas diharamkan bagi keduanya berpuasa dan wajib bagi keduanya mengqadha puasa, mengganti puasa di hari lain. Dan tentu permasalahan ini sangat erat kaitannya dengan kaum wanita. Wanita yang haid atau yang nifas maka tidak boleh berpuasa, haram baginya berpuasa dan berkewajiban untuk mengganti puasa di luar bulan suci Ramadan sesuai dengan jumlah hari haidnya atau nifasnya. Sebagaimana disebutkan dalam As-Sahihain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, kunna nu'maru biqada'is shaum, kami diperintah untuk mengqadha puasa, terkait dengan wanita yang haid. Ketika ada yang bertanya, ada seorang wanita yang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ma balul haid taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah, mengapa wanita yang haid itu diperintah untuk mengqadha puasa namun tidak diperintah mengqadha salat. Faqalat Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah, rawahu Bukhari wa Muslim. Kami diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Demikianlah bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, Ummul Mukminin Aisyah berkata kepada perempuan itu, aharuriyatun anti, apakah kamu termasuk wanita haruriyah, wanita khawarij? Karena menurut orang khawarij, di samping yang dikodok itu puasanya, juga sholatnya wajib dikodok. Mengapa yang dikodok hanya puasanya saja? Sholat juga kewajiban, bahkan ruknun min arkanil Islam sebelum puasa. Mengapa yang dikodok hanya puasanya saja, sedangkan sholatnya tidak dikodok? Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aharuriyatun anti, untuk menegaskan dan memperingatkan jangan sampai kamu bermadhab, bermanhaj sebagaimana manhaj khawarij yang tidak sebatas mengkodok puasa tetapi juga mengkodok salat. Dan Aisyah menegaskan bimbingan berikutnya, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintah untuk mengqada' puasa dan tidak diperintah untuk mengqada' salat. Didekatkan si penanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada hadjun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dijelaskan secara akal begini dan begitu, tidak. Langsung dikatakan kunna nu'maru biqada'is shaum, kami diperintah untuk mengqada puasa dan tidak diperintah mengqada salat. Selesai. Dan ini adalah hadis salaf, senantiasa mengkaitkan, mengikat murid-muridnya dengan hadjun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah seorang wanita menjelang terbit matahari sebelum azan maghrib kurang 3 menit kemudian datang haid? Apakah puasanya batal? Dijawab oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, Syekh bin Bas dan yang lainnya, jika haid datang sebelum matahari terbenam, batal shiyam, maka puasanya batal. Wa taqdhihi, dan wajib untuk mengqadha puasa tersebut. Wa in kana ba'dal ghurubi, dan jika datang setelah terbenam matahari, begitu terbenam matahari azan maghrib mulai buka, kemudian terasa bahwa darah haid datang, fasyamu sahih, maka puasanya sahih. Karena lebih dahulu terbenam matahari, telah selesai saumnya, wala qada'a 'alaiha, dan tidak ada kewajiban untuk mengqadanya. Bagaimanakah dengan seorang wanita yang haid suci sebelum fajar, namun mandinya setelah fajar, mepet sama waktu sahur, sahur dulu, selesai azan, belum mandi, belum mandi, dia suci di waktu sahur, kemudian sahur, selesai azan, belum mandi, apakah puasanya sahih ataukah tidak? Syekh Ibn Taimin rahimahullah mengatakan, inna shaumaha sahih idza tayaqqana tuhra qabla thulu'il fajri. Sesungguhnya puasanya sahih, sah, jika dia yakin telah suci sebelum terbitnya fajar. Bagaimanakah seorang wanita yang menggunakan obat tertentu atau ramuan tertentu untuk menunda haid di Ramadan, apakah boleh ataukah tidak? Harapannya biar tidak punya tanggungan puasa. Dijawab oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, Syekh bin Bas dan yang lainnya, boleh untuk menggunakan hal itu, tentunya dengan bimbingan dokter, selama tidak memudaratkannya. wa khairun laha an takuffa an dzalika. Namun yang terbaik bagi dia untuk menghindarkan diri dari penggunaan obat-obatan tersebut. Waqad ja'ala Allahu laha rukhsatan fil fitri idza ja'a al haid fi ramadan. Allah telah memberikan rukhsah baginya untuk tidak berpuasa ketika memang haidnya datang di bulan suci Ramadan. Ini fatwa dari Al-Lajnah Daimah terkait dengan hukum adalah boleh, hukumnya boleh, namun terkait dengan bimbingan kepada wanita tersebut, yang terbaik tidak menggunakannya. Biarkanlah dalam kondisi normal, karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan rukhsah untuk tidak berpuasa bagi seorang wanita yang haid. Qala rahimahullahu taala, wal hamilu wal murdi'u idza khafata ala waladayhima aftarata wa qadayata wa at'amata an kulli yawmin miskinan. Wanita hamil dan menyusui, sekarang terkait dengan wanita hamil dan menyusui, jika dengan puasa tersebut khawatir akan kondisi anaknya, maka boleh tidak berpuasa, namun wajib menggantinya di hari lain dan juga memberi makan orang miskin. Tiap satu orang miskin mewakili satu hari. Permasalahan al-hamil wal-murdi', al-hamil wanita yang hamil dan al-murdi' wanita yang menyusui, termasuk pembahasan yang panjang di antara ahlul ilm, khususnya terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika kondisinya tidak memungkinkan untuk berpuasa. Sebagai gambaran, seorang yang hamil tentunya kondisinya berbeda dengan wanita yang tidak hamil. Seorang yang hamil yang dipikirkan dirinya, karena biasanya wanita yang hamil kondisinya lebih lemah dibandingkan ketika tidak hamil. Yang kedua terkait dengan janinnya, anak yang dikandungnya. Apakah dengan dia berpuasa asupan-asupan makanan berkurang dan bisa memudaratkan janin yang ada di perutnya ataukah tidak? Sehingga untuk wanita yang hamil ada dua kondisi ketika dia tidak berpuasa. Yang pertama, tidak berpuasa karena memang kondisinya lemah, tidak mampu untuk berpuasa. Yang kedua, kondisinya tidak mengapa, sehat, bagus, stabil, normal, namun khawatir terhadap kondisi anaknya jika berpuasa. Apa yang dilakukan dan apa tanggungan yang harus dia bayar? Demikian pula al-murdi', wanita yang menyusui. Wanita menyusui tentu membutuhkan banyak asupan, karena dia ibaratnya makan dan minum juga untuk anaknya. Bisa saja kondisi wanita yang menyusui lemah ketika berpuasa. Bisa juga tidak masalah dia berpuasa, tetapi khawatir terhadap kondisi anaknya. Ketika tidak makan dan minum, maka tidak ada ASI yang bisa diminum oleh si anak. Nah, ini dibahas oleh para ulama, yang kesimpulannya dari berbagai fatwa masyayikh Hay'ah Kibar Ulama, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Fauzan, Al-Lajnah Ad-Daimah, dan masyayikh yang lainnya bahwa ketika seorang wanita yang hamil ataupun yang menyusui, dia tidak berpuasa karena dirinya, tidak berpuasa karena dirinya memang lemah, maka kewajibannya adalah mengganti puasa di hari lain, mengganti puasa di hari lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wanita yang hamil ataupun yang menyusui tidak berpuasa karena anaknya. Dia sendiri kuat sebetulnya, enggak ada masalah, tetapi khawatir akan kondisi anaknya, baik yang janin ataupun yang disusui. Maka dalam kondisi yang seperti ini, qadayata wa at'amata, membayar qada dan memberi makan, an kulli yaumin miskinan. Dua hal yang dilakukan. Yang pertama, membayar puasanya. Mengapa? Karena dia tidak berpuasa, bayar puasa. Yang kedua, bayar kafarah atau fidyah, memberi makan satu orang miskin untuk hitungan satu hari. Mengapa? Karena dia tidak berpuasa karena khawatir kondisi istri dan anaknya. Mereka bawakan atsar dari sahabat Abdullah bin Abbas dan yang lainnya yang menjelaskan hal ini. Kondisi yang ketiga, seorang yang wanita tidak berpuasa, wanita hamil ataupun menyusui tidak berpuasa karena dua-duanya kondisinya sakit atau tidak mampu berpuasa, lemah. Di sisi lain juga mengkhawatirkan kondisi anaknya atau janinnya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menguatkan bahwa dia cukup mengganti puasanya saja dan tidak membayar fidyah, tidak memberi makan untuk satu harinya satu orang miskin. Ini beberapa kesimpulan terkait wanita yang hamil dan menyusui. Inti dari semuanya, wanita hamil dan menyusui, bagaimanapun sebab dia tidak berpuasa, maka harus mengganti puasanya. Harus mengganti puasanya. Adapun permasalahan it'am, maka apabila tidak puasanya itu karena orang lain, dalam hal ini anaknya atau janinnya, disitulah kemudian ditambahkan di samping mengganti di hari lain juga membayar it'am, membayar it'am, memberi makan satu orang miskin untuk satu harinya. Berapa ukurannya? Sebagian ulama menyatakan nisfu sha', setengah sha', setengah zakat fitrah, ketika dalam bentuk bahan mentah, setengah zakat fitrah. Sebagian lagi menyatakan, Syekh Ibnu Taimin menyatakan rubu sha', seperempat sha', seperempatnya, seperempat zakat fitrah. Syekh bin Baz, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya mengatakan nisfu sha', setengah ukuran zakat fitrah. Sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin seperempat dari hitungan zakat fitrah, jika dalam bentuk bahan mentah, Adapun dalam bentuk bahan yang siap saji, nampaknya masing-masing sepakat untuk satu orang miskin adalah satu porsi yang layak. Satu porsi yang layak sesuai dengan makanan yang disantapnya. Satu porsi mewakili, satu porsi untuk satu orang mewakili untuk satu hari. Itulah kesimpulan terkait dengan al-hamil wal-murdi'. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, wal ajizu 'anil shaumi likibarin aw maradin la yurja bur'uhu yud'imu 'an kulli yawmin miskinan. Dan orang yang tidak mampu berpuasa karena lanjut usia atau sakit yang kecil kemungkinan untuk sembuh, baginya memberi makan orang miskin, tiap satu orang miskin mewakili satu hari. Ini permasalahan seorang yang tidak punya kemampuan berpuasa karena usia yang sudah lanjut atau karena sakit yang kecil kemungkinan untuk sembuh. Dalam pembahasan di awal tadi telah disebutkan bahwa orang yang seperti ini tidak berkewajiban untuk mengganti puasa, akan tetapi cukup dengan memberi makan orang miskin, tiap satu orang miskin mewakili satu hari. Adapun yang diberikan kepada orang miskin tadi, sebagaimana yang tadi telah disebutkan, ketika dalam bentuk bahan makanan mentah, bisa setengah sa', bisa rubu' sa', setengah zakat fitrah atau seperempatnya. Ketika dalam bentuk bahan makanan, ketika dalam bentuk makanan siap saji, maka satu porsi lengkap nasi, lauk dan yang lainnya. Tidak hanya nasi-nasi saja. Nasi, oh, kalau beras kan mentah semua. Nasi apakah cukup? Tidak. Nasi beserta lauknya yang layak untuk dimakan. Dan memberikan makan terhadap orang miskin sebagaimana disebutkan oleh Syekh, yud'imu 'an kulli yaumin miskinan. Satu hari terwakili dengan satu orang miskin. Apakah boleh sebelum puasa atau di hari pertama sudah dikasih 30 jatah untuk ke depan? Wallahu a'lam, tidak boleh. Mengapa? Karena semuanya belum muhaqqaq. Siapa tahu 3 hari lagi dia meninggal, sehingga sesungguhnya berkewajiban hanya 3 hari saja. Dan yang lebih ahwat berhati-hati adalah sesuai dengan hari yang sudah dilaluinya. Ketika hari yang dilalui jelas tidak berpuasa, hari pertama tidak berpuasa, hari ini mengasih, memberi makan fakir miskin. Kalau kebetulan tidak ada kemampuan di hari itu sampai 10 hari, pada hari ke-10 bisa memberikan untuk 10 orang miskin secara sekaligus dalam satu hari. Boleh dengan seperti itu. Atau enggak ada kemampuan memberikan makan kecuali pas nanti malam hari raya dapat zakat fitrah banyak, atau dapat kiriman uang dari anaknya misalnya banyak, enggak apa-apa. Di akhir, pada hari terakhir dibayar 30 porsi sekaligus, boleh. Mau dicicil di luar puasa juga boleh, sesuai dengan kadar kemampuannya. Inna hadadin yusrun, sungguhnya agama ini adalah mudah. Tidak harus dibayar di waktu bulan Ramadan, boleh juga dibayarnya di luar bulan Ramadan hingga datang Ramadan berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa man afara fa'alayhi al-qada, Idza kana fitruhu bi amrin bi aklin aw bi syurbin aw qai'in amdan aw hijamatin aw imna'in bi mubasharatin. Dan seorang yang tidak puasa, maka baginya qadha, menggantinya di hari lain, menggantinya di hari lain saja. Dan seorang yang tidak berpuasa, maka baginya menggantinya di hari lain saja. Idza kana fitruhu bi aklin, jika sebab tidak puasanya itu bi aklin, karena makan, aw bi syurbin, atau karena minum, puasanya batal karena makan atau karena minum, aw qai'in amdan, atau muntah secara sengaja, aw hijamatin, atau berbekam, aw imna'in bimubasyaratin, atau keluar mani dengan berjumbu dengan istrinya namun tidak melakukan jima atau setubuh. Permasalahan ini diistilahkan oleh para ulama dengan mufsidatus shaum atau mukhtiratus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ketika seorang melanggar atau melakukan pembatal-pembatal puasa bukan karena sesuatu yang syar'i, memang rukhsah atau udzur, maka berkewajiban untuk menggantinya di hari lain. Di antara contohnya tadi disebutkan makan, minum, muntah dengan sengaja, berbekam, keluar mani bukan karena berjumbu, keluar mani karena berjumbu, tidak atau tidak jima. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan rincian permasalahan ini setidaknya ada 8. Setidaknya ada 8 seorang yang berpuasa puasanya menjadi batal. Puasanya menjadi batal. Yang pertama adalah al-jima. Dan tentu al-jima berhubungan suami istri tidak sebatas mengqadha tetapi membayar kafarah. Nanti akan ada penjelasannya. Yang kedua al-aklu, makan, wa syurbu, minum, wa inzalul mani bisyahwah, keluarnya mani dengan syahwat, tentu tanpa jima. Wa ma bima'nal akli wa syurbi, dan yang masuk kategori makan ataupun minum. Apa maksudnya? Maksudnya dia secara hakikat tidak makan dan minum lewat mulutnya, tetapi secara fungsi seperti fungsi makan dan minum. Contohnya infus atau yang semisal dengan itu. Dia tidak makan dan tidak minum melalui mulutnya, tetapi melalui jalur lain yang kedudukannya seperti makan dan minum. Wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja, wa khurujud dam bil hijamah, keluarnya darah dikarenakan bekam, wa khuruju damil haid wan nifas. 8 keluarnya darah haid ataupun nifas. Apabila 8 hal ini menimpa seorang yang sedang berpuasa, maka puasanya batal. Nah, bagaimana kalau lupa? Nah, kalau lupa pembahasannya lain. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan semua ini akan merusak puasa illa bisyurutin thalatha, kecuali dengan tiga syarat. Wahya al-ilmu wal-zikru wal-qasdu. Al-ilmu, tahu kalau hal itu membatalkan puasa. Yang kedua al-zikru, ingat kalau sedang berpuasa. Yang ketiga al-qasdu, memang ada maksud, ada niatan. Contohnya minum, dia lupa kalau berpuasa minum. Bagaimana puasanya? Puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah karena ketika minum dia lupa. Dia lupa kalau berpuasa. Puasanya sah. Diangkat oleh para ulama, bagaimana dengan al-jima' nasiyan, lupa kalau Ramadan. Maka tetap puasanya sah. Mengapa? Karena lupa kalau bulan Ramadan. Kesimpulannya, pembatal-pembatal puasa tadi terjadi apabila terpenuhi tiga syarat. Al-ilmu wa-dzikru wal-qasdu. Apabila tidak terpenuhi tiga syarat ini, maka puasanya tetap sah. Ada permasalahan yang diangkat oleh para ulama terkait dengan permasalahan bekam. Apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, al-qawlu bi anna al-hijamah tuftir madhhab aktsar fuqaha al-hadits. Pendapat bahwa bekam itu membatalkan puasa merupakan pendapat kebanyakan fuqaha al-hadits seperti Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, Ibnu Khuzaimah wa Ibnu al-Mundzir wa ahli al-hadits al-fuqaha fihi al-amiluna bihi akhassu bin-nasi bi-ittiba'in nabiy sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ahlul hadith, para fuqaha yang beramal dengan hadith Nabi, mereka berupaya mengikuti bimbingan Nabi SAW dalam hal ini, yaitu pendapat batalnya puasa dengan berbekam. Bagaimanakah dengan hadith yang terdapat dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi SAW pernah berbekam dalam kondisi berpuasa dan muhrim, berpuasa dan berihram, beliau berbekam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa kedudukan lafadz sha'im tidaklah benar, merupakan tambahan dalam hadis tersebut, tambahan yang syadz sebagaimana penilaian al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya, sehingga dengan demikian tidaklah pertentangan antara dua hadis tersebut, karena Nabi SAW melakukan bekam ketika dalam kondisi ihram dan tidak dalam kondisi berpuasa. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan juga permasalahan ini secara panjang lebar. Namun kesimpulannya bahwa mengamalkan hadis Syaddad bin Aus terkait dengan batalnya puasa karena berbekam itu ahwab, lebih berhati-hati. Wa ma kana ahwat fa huwa aula indal ishtibah. Dan sesuatu yang di situ terdapat kehati-hatian lebih utama untuk didahulukan ketika dalam kondisi samar, kondisi rancu, kondisi yang belum jelas, maka kehati-hatian itulah yang patut untuk ditempuh. Dalam artian hadis Syaddad bin Aus yang menyatakan bahwa berbekam itu membatalkan puasa? Apabila seseorang berbekam, bagaimana? Ya, lebih hati-hatinya adalah batal puasanya, nanti diganti di hari lain. Karena apabila dilanjut puasanya, mengkhawatirkan sah ataukah tidak. Nah, ini bimbingan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Bagaimanakah hukum mencicipi makanan? Hal yubtilu shaumu bitadawwuqi ta'am? Apakah puasa itu batal dengan sebab mencicipi makanan? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan la yubtilu shauma dzauqu ta'am idza lam yabtali'hu. Mencicipi makanan selama tidak masuk ke tidak selama tidak tertelan, maka tidak membatalkan puasa. Maka tidak membatalkan puasa. Di sana ada beberapa atsar dari para sahabat disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwa'ul Ghalil yang menjelaskan hal ini. Bagaimanakah dengan memakai celak, tetes mata, obat tetes telinga? Apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Maka jawabannya tidak, tidak membatalkan puasa. Bagaimanakah obat tetes hidung dapat membatalkan puasa? Demikian keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dalilnya adalah hadis Laqid bin Saburah ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam istinsyak ketika berwudu, wa baligh fil istinsyak illa antakuna shaiman, dan bersungguh-sungguhlah ketika menghirup air ketika berwudu istinsyak, menghirup dengan hidung, kecuali jika kamu dalam kondisi puasa. Ini menunjukkan bahwa air yang masuk ke dalam hidung lalu masuk ke dalam kerongkongan dapat membatalkan puasa. Demikian pula obat tetes hidung yang masuk ke kerongkongan maka dapat membatalkan puasa. Masih banyak masail yang lain, tapi biar kita tinggal, kita lanjut. Qala rahimahullahu ta'ala illa man afthara bijima'in fa innahu yaqdi wa ya'tiqu raqabatan fa illam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'aini fa illam yastati' fa it'amu 60 miskina. Kecuali seorang yang tidak berpuasa karena jima', maka dia wajib mengqadha, mengganti puasa tersebut di hari lain dan memerdekakan hamba sahaya. Jika tidak mendapati hamba sahaya, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu, maka baginya memberi makan 60 orang miskin. Jima merupakan pembatal utama yang paling berat. Oleh karena itu, kafarahnya pun mughalladhah. Kafarahnya pun berat. Berbeda dengan makan, minum, dan yang semisalnya. Cukup mengganti, mengqadha di hari lain sejumlah hari yang dia tidak berpuasa karena makan ataupun minum tadi. Adapun jima, maka yang pertama, fa innahu yaqdi, wajib untuk mengganti puasa yang dia terjatuh dalam perbuatan tersebut. Dan tentu kondisinya sebagai seorang yang sadar bahwa dia melakukan hal itu an qasdin, memang punya tujuan, ada kemauan. Kemudian berikutnya an dzikrin walaisa nasian, betul-betul ingat bahwa ini bulan Ramadan, tidak lupa, dan tidak ada unsur paksaan. tidak ada unsur paksaan dalam hal ini terkait dengan istrinya. Maka apabila terjatuh dalam hal ini, mengganti puasa di hari lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ditambahkan dengan mengganti di hari lain itu, memerdekakan budak. Jika tidak mendapati budak di masa ini kesulitan, fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. 1 hari bandingannya 2 bulan. 1 hari bandingannya 2 bulan. Inilah yang diistilahkan dengan kafarah mughallabah, denda yang berat. 2 bulan berturut-turut. Fa in lam yastati', kalau tidak mampu, 1 hari saja enggak kuat, apalagi 2 bulan. Puasa Ramadan 1 bulan saja enggak kuat, enggak tahan, apalagi 2 bulan. Betul-betul merasa tidak mampu. Bisa karena terkait dengan dorongan syahwatnya, bisa juga karena fisiknya sudah lanjut usia. Misalnya puasa 2 bulan enggak mampu. Fa'it'am sittina miskina, membayar atau memberi makan 60 orang miskin. Bayangkan kalau sekedar makan ataupun minum bayarnya 1 hari, tapi kalau ini adalah 60 hari. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa di antara rahasia di balik itu adalah karena seorang yang terjatuh dalam perbuatan ini benar-benar telah terbelenggu oleh hawa nafsunya yang yunafi hikmatus shaum. Di antara hikmah puasa itu kan melatih diri untuk mengekang hawa nafsu, mengekang jiwa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pembatal puasa itu sendiri. Walaupun pada asalnya seorang istri halal bagi suaminya, tetapi dalam hal ini terkait dengan bulan suci Ramadan punya perhitungan lain. Karena kondisinya seperti itu, maka mendapatkan hukuman atau kafarah yang mughallabah. 1 orang ketika terjatuh dalam perbuatan tersebut membayar puasanya, di satu sisi, di sisi yang lain menambahkan salah satu dari 3 hal tadi. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu, muttafaqun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa terlupa dalam kondisi dia berpuasa lalu makan atau minum, maka hendaknya melanjutkan puasanya, artinya puasanya sah. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, karena sungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Ini dalil yang kuat bahwa seorang yang makan atau minum karena lupa, maka puasanya tetap sah, dan apa yang dia lakukan itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Bagaimanakah seseorang melihat orang lain minum di bulan Ramadan, lihat temannya dan tahu bahwa teman ini puasa, tiba-tiba minum, apa yang dilakukan? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika ditanya, mal hukmu idza akala shaimu nasiyan wa mal wajibu ala man ra'ahu, apa hukumnya jika seorang yang berpuasa makan dalam kondisi lupa, dan apa kewajiban orang yang melihatnya? Tentang yang pertama kita sudah tahu bahwa puasanya adalah sah, Yang kedua, amma man ra'ahu fa innahu yajibu alaihi ayyudzakirahu li'anna hadza min taghyiril munkar. Adapun orang yang melihatnya, maka wajib untuk mengingatkan saudaranya tadi, karena ini termasuk dari taghyirul munkar, merubah kemungkaran. Demikian pula keterangan dari para ulama yang lain, yang kesimpulannya tugas seorang yang melihat saudaranya makan atau minum karena lupa adalah mengingatkannya. Oh, kamu kok minum? Kan puasa. Oh iya. Tidak kemudian biarlah, kasihan. Biar merasakan nikmat dari Allah. Nah, ini keliru ini. Babnya berbeda. Kalau kaitannya dengan orang yang lupa memang seperti itu. Tapi terkait yang melihatnya, babnya adalah bab ingkarul mungkar. Babnya adalah ingkarul mungkar. Jadi hendaknya mengingatkannya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, umat manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan prosesi berbuka puasa. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang istihbab ta'jilul fitr idza tahaqqaqa ghurub syams. Bimbingan untuk menyegerakan buka puasa ketika memang telah nyata matahari terbenam atau masuk waktu maghrib. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa padanya terdapat kebaikan. Padanya terdapat kebaikan ketika kaum muslimin berusaha tepat waktu dalam berbuka. Mungkin ada yang mengira, ya berarti kurang warak, kurang sabar, begitu azan langsung minum. Berarti kurang sabar puasanya. Oh, tidak. Ukuran baik, sabar dan tidak itu dibangun di atas Al-Quran wa Sunnah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitrah, maka yang terbaik adalah menyegerakan, menyegerakan berbuka. Karena khairul hadyi hadyu Rasulullah SAW, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Namun bukan berarti kemudian menyegerakan berbuka sebelum masuk waktunya. Sebelum masuk waktunya, misalnya di masjid yang sana itu sering belum waktunya sudah azan. Sementara yang kita tahu bahwa jam segitu itu belum masuk waktu. Sedangkan masjid yang di sini sesuai dengan waktu yang ada. Nah, ketika kita yakin bahwa masjid yang sana itu ternyata sering maju, maka kita tidak ikut yang sana. Mengapa? Bukankah menyegerakan buka sudah maghrib? Oh iya, bermasalahnya bukan adanya, tapi apakah sudah masuk waktu ataukah belum? Maka dari itu, Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala menegaskan yustahabbu ta'jilul fitri ta'jilul iftar idza tahaqqaqa ghurubus syams. Disunnahkan menyegerakan buka puasa ketika benar-benar telah nyata terbenam matahari. Artinya betul-betul sudah masuk waktu maghrib. Bukan asal-asalan mana yang cepat. Oh, yang sana cepat berarti sana dulu yang diikuti. Tidak. Semuanya dibangun di atas ilmu. Kemudian bimadzal iftar? Bukanya itu dengan apa? Asy-Syaikh Al-Fauzan mengatakan wasunnatu ayyuftira ala rutabin fa illam yajid fa ala tamrin fa illam yajid fa ala ma. Kalau yang sunnah berbuka itu dengan rutab. Rutab itu kurma yang masih muda, yang setengah matang. Matang tapi tidak tua, masih baru matang. Kalau tidak ada, dengan kurma. Kalau tidak ada, dengan air. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini maksudnya adalah yang diistilahkan orang dengan ta'jil. Jadi sunnahnya ketika masuk waktu seorang makan rutab ataupun kurma ataupun air secukupnya. Jika tidak ada semua, rutab enggak punya, kurma enggak punya. Kalau air-air saja kayaknya kurang. Di rumah kebetulan ada yang lainnya, pisang goreng misalnya, enggak apa-apa. Dengan pisang goreng sama air. Atau enggak ada semua, adanya kopi misalnya, enggak apa-apa karena adanya itu. Kemudian bergegas menuju sholat. Karena Syekh Al-Fauzan juga mengingatkan kebiasaan orang yang tidak memperhitungkan waktu ketika berbuka. Apa yang ada di hadapannya semua disantap. Mulai dari rutabnya atau kurmanya, esnya, kolaknya, apanya lagi? Gorengannya, ditambah nasi gorengnya misalnya. Semuanya digabung. Apa alasannya? Alasannya makanan sudah di hadapan. Sudah di hadapan kita makanan ini. Mana yang didahulukan, sholatnya atau makanannya? Nah, berdalil. Padahal hadjun Nabi SAW tidak seperti itu terkait dengan buka. Bimbingan beliau berbuka dengan segedarnya, kemudian bersegera menunaikan sholat maghrib. Baru setelah itu menyempurnakan terkait dengan bukanya tadi. Ini satu hal yang diperingatkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Karena seringkali orang-orang yang seperti ini meninggalkan sholat maghribnya secara berjamaah di masjid. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qala tasahharu fa inna fis sahuri barakah, muttafaqun alaih. Dan bersahurlah, Rasul SAW bersabda, dan bersahurlah karena sungguh pada sahur itu terdapat barakah. Syekh bin Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan barakah di sini adalah al-barakah asy-syar'iyyah wal-barakah al-badaniyah. Al-barakah itu maknanya kebaikan yang banyak, yang terus-menerus mengalir. Ini barakah, terus bermanfaat. Orang masya Allah bajunya mendapatkan barakah dari Allah. Sejak 10 tahun yang lalu awet bajunya. Barakah, diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baru 1 bulan sudah sobek. Jadi barakah diantaranya adalah sesuatu, diantara maknanya sesuatu yang baik, yang banyak dan terus berkesinambungan kebaikannya itu. Nah, sahur juga demikian, barakah syar'iyah dan barakah badaniyah. Kata Syekh bin Utsaimin, barakah asy-syar'iyah faminha imtithalu amri Rasul wal iqtida bihi sallallahu alaihi wasallam. Barakah syar'iyah, seseorang dengan sahur akan bisa meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu akan dimudahkan mengikuti bimbingan-bimbingan beliau yang lainnya. Sedangkan bimbingan sedangkan al-barakah al-badaniyah, maka taghdiyatul badan wa quwwatuhu 'ala shaum. Orang yang sahur beda dengan yang tidak sahur. Yang tidak sahur biasanya lemas. Yang sahur masya Allah barokah, masya Allah sahurnya tadi mantap, kenyang, sehingga puasanya pun tidak lemas. Nah, ini barokah badaniyah. Ini makna qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Faedah terkait dengan sahur, bahwa sahur bukanlah syarat sahnya puasa. Ini disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, bahwa sahur Walaupun tentu di situ terdapat barokah, namun bukan berarti sebagai syarat sahnya puasa. Dalam artian ketika seorang qadarullah ketiduran, bangun-bangun azan, belum sempat sahur, maka tetap berkewajiban berpuasa dan puasanya sah walaupun tanpa sahur. Kemudian yang kedua terkait dengan waktu sahur. Waktu sahur yang afdal adalah di akhir waktu. Yang afdal adalah di akhir waktu. Apa maksudnya di akhir waktu? Maksudnya adalah di akhir malam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal azan di waktu malam, azan pertama. Bilal azan pertama itu di waktu malam, artinya belum terbit fajar, diistilahkan malam oleh Nabi SAW. Fakulu washrabu, maka makan dan minumlah, maksudnya bersahurlah. Maka bersahurlah, dan tidaklah azan pertama dilakukan kecuali di akhir malam. Kecuali di akhir malam. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah menyebutkan kurang lebih 20 menit, kurang lebih 20 menit antara azan pertama dengan azan yang kedua. Terkait dengan sahur, barangkali ada orang yang terlalu mepet, dirasa terlalu mepet, maka wallahu alam bisa diundurkan lagi atau lebih ditambah lagi jeda waktunya dengan subuh agar memungkinkan makan sahurnya. Sedangkan batas akhirnya adalah tulu'ul fajr. Batas akhir dari waktu sahur adalah dengan terbitnya fajar, yang di situ masuk waktu sholat subuh. Bagaimanakah dengan imsak? Al-imsak yang dilakukan menurut sebagian orang sebagai bentuk kehati-hatian, seperempat jam sebelum adzan subuh atau 10 menit atau yang semisal dengan itu, maka tidak ada keterangan dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Sedangkan dalam ayatnya jelas, dalam Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dengan benang hitam. Maksudnya adalah terbitnya fajar, masuknya waktu subuh. Hadisnya juga jelas, fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Makan dan minumlah kalian dalam hal ini sahur hingga ibn ummi maktum mengumandangkan azan, yakni azan yang kedua, azan salat subuh. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ditanya, banyak orang yang makan ketika azan subuh hingga sempurna azan, bagaimana hukumnya? Masih makan, masih azan ini. Nanti kalau azannya selesai, baru selesai. Syekh menyatakan, al-jawab, hukmuha dal akal alladhi yakunu fi athna'il adhan hasba adhanil muadzin, fa in kana la yuadzinu illa ba'da ayyata yaqana tulu'al fajr, fa innal wajib al-imsak min hini ay yuadzin. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu washrabu hatta yuadzina ibn ummi maktum, dan seterusnya. Kesimpulannya, dilihat adzannya muadzin itu tepat waktu ataukah tidak. Kalau memang yakin bahwa muadzin itu adzan subuh memang benar waktunya, maka harus menahan diri. Begitu azan, mulai azan, sudah berkewajiban untuk menahan diri. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kulu washrabu hatta yu'adzina ibn ummi maktum." Rasulullah memberikan batasan makan dan minum itu hingga sahabat Ibn Ummi Maktum mengumandangkan azan subuh. Tinggal sedikit tanggung ini. Tinggal tiga masalah, insyaallah kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala, "Idza afṭara ahadukum falyufṭir 'ala tamrin fa in lam yajid falyufṭir 'ala ma'in fa innahu tahurun." Rawahu khamsah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma, dan jika tidak ada, maka dengan air, karena air, karena sungguh ia suci." Ini sudah kita bahas bahwa al-mustahab dalam hal ta'jil atau berbuka dengan hal yang disebutkan tadi, nampaknya Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala dan juga sebagian ulama mengangkat permasalahan ini ketika tidak didapati apa-apa kecuali air. Apakah cukup dengan air itu puasa seseorang sudah terbatalkan? Artinya sudah melakukan iftar? Maka jawabannya iya. Dengan seseorang minum, maka sudah dinyatakan batal atau selesai sempurna puasanya. Lo air ludah kan juga air, maka jawabannya berbeda. Karena air ludah bukan air yang mutlak, tapi air muqayyad, ada sebutan ludahnya, dan tidak terhitung sebagai muftirat yang membatalkan puasa. Qala rahimahullahu taala, wa qala man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa sharabahu. Rawahu al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan ucapan zur. Zur bisa bermakna dusta, dan Syekh Sa'di dalam kitab yang lain menyebutkan seluruh ucapan yang diharamkan oleh Allah. Wal amala bihi, bahkan berbuat dengan perbuatan zur, perbuatan yang diharamkan oleh Allah, tidak sebatas kedustaan. Wal jahla, dan kebodohan, perbuatan yang sia-sia. Maka Allah tidak butuh terhadap upaya menahan dirinya dari makan dan minum yang ia lakukan, tidak butuh dengan puasanya. Hadis ini merupakan dasar utama bahwa seorang yang berpuasa itu hakikatnya tidaklah menahan hawa nafsunya dari asy-syai al-asya al-hissiyah, sesuatu yang memang nyata wujudnya, meninggalkan makan, minum, dan yang semisal dengan itu, tetapi juga berupaya untuk menahan diri dari al-asya al-ma'nawiyah, hal-hal yang memang dilarang secara maknawi. Dalam koridor al-maknawi itu adalah ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Seorang yang berpuasa tidaklah dia dibimbing untuk meninggalkan dorongan hawa nafsu terkait dengan makan minum semata, tetapi juga menahan diri dari dorongan hawa nafsu yang bersifat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mampu menahan diri dari keduanya akan terwujud hikmah terbesar dari puasa, la'allakum tattaqun. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan keras dalam hadis ini, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Sebagai peringatan bagi para pelaku kemaksiatan untuk berhenti dari kemaksiatannya ketika di bulan suci Ramadan. baik kemaksiatan yang keluar dari lisannya ataupun dari perbuatannya. Namun ada pertanyaan, apakah seorang yang melakukan kemaksiatan, berdusta misalnya, atau berbuat namimah, mengadu domba, atau melakukan penipuan dalam kondisi dia berpuasa, apakah puasanya batal? Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh bin Utsaimin dan yang lainnya menyatakan puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Para ulama tidak memasukkan itu semua dari mufsidatis shaum. Enggak pernah disebutkan hal itu. Akan tetapi mereka menggolongkan termasuk hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Puasanya sah, tetapi pahalanya berkurang. Semakin kemaksiatannya itu besar, semakin besar juga pahala yang dikurangi dari puasanya tersebut. Wallahu a'lam. Qala rahimahullah, dan ini yang terakhir. Wa qala man mata wa 'alaihi siyamun sama 'anhu waliyuhu, muttafaqun 'alaihi. Nabi SAW bersabda, barang siapa meninggal dunia dan mempunyai tanggungan hutang puasa, maka walinya yang membayarkan tanggungan puasanya tersebut. Muttafaqun alaih, hadith ini adalah hadith yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kasusnya adalah seorang punya tanggungan puasa kemudian meninggal. Orang sakit, seorang ayah sakit, tentunya dengan sakit itu dia tidak berpuasa. Pada hari ke-15 dari Ramadan meninggal dunia. 15 hari dia tidak berpuasa, berarti meninggal dunia dengan membawa tanggungan hutang puasa. Dalam kondisi syurut wujub puasa tadi itu ada pada dia, muslim, akil, baligh dan seterusnya. Ketidak mampu karena sakit, tentu ada kewajiban mengganti di hari lain. Terus meninggal dunia, bagaimana yang seperti ini? Rasul memberikan bimbingan, man mata wa alaihi siyam sam'anhu waliyuhu. Barang siapa meninggal dunia dan mempunyai tanggungan hutang puasa, maka walinya yang membayarkan tanggungan puasa tersebut. Siapakah walinya? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan walinya adalah ahli warisnya. Dalam kesempatan lain beliau mengatakan karib kerabatnya. Syekh bin Bas menyatakan walinya adalah akribauhu, karib kerabatnya. Dan tentu karib kerabat yang paling dekat bagi seseorang adalah ahli warisnya. Sebagaimana ketika dia meninggal mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, maka ketika dia meninggal dalam kondisi punya tanggungan hutang, juga ahli warisnya yang membayarkan hutang puasanya tadi. Apakah bisa ditebus bareng-bareng? Bisa. Puasa 15 hari, ahli warisnya ada 15. Ya, satu hari. Boleh. Sebagaimana bimbingan dari para ulama. Lah bagaimana kalau ahli warisnya enggak ada yang siap puasa? Di luar Ramadan, wah berat puasa, enggak ada yang siap. Apakah bisa dengan it'am? Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin menyatakan boleh untuk diganti dengan it'am. Diganti dengan it'am, tapi yang didahulukan adalah mengganti puasanya. mengganti puasa dengan puasa, membayarkan hutang puasa dengan puasa. Jika memang tidak ada yang siap berpuasa, maka dengan memberi makan fakir miskin atau memberi makan miskin sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa, sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Dari hartanya siapa? Jika memang yang meninggal itu mempunyai harta, maka dari harta waris yang ditinggalkannya itu. Namun jika ahli warisnya ada yang tatawuan, sukarela, ingin biar ayah saya, biar saya yang dari uang saya sebagai bentuk birrul walidain, maka tidak mengapa baginya dari hartanya. Namun yang diutamakan adalah dari harta ayah yang meninggal tadi. Itulah mungkin beberapa hal penting terkait dengan poin-poin yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di dalam kitab Siyam, terkhusus berkaitan dengan puasa Ramadan dan puasa yang wajib. Walaupun sungguhnya banyak fatwa dan masail yang sudah saya kumpulkan, namun kondisi tidak memungkinkan untuk dibacakan semuanya. Tapi harapannya apa yang tadi kami sampaikan mudah-mudahan setidaknya bisa memberikan tambahan pemahaman terhadap apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Manhajus Salikin, terkhusus kitab Siyam yang ada dalam kitab tersebut. Wallahu a'lam bissawab.